Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Nah, kita telah selesai mempelajari matan dari hadis Abu Umayyah Nah, kita lanjutkan membaca syarah penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala qala wa qawluhu fa inna min waraikum ayyaman, sungguhnya setelah kalian ada hari-hari, ya, hari-hari fitnah, ayyamun fitan as-sabru fihinna, kesabaran di hari-hari fitnah tersebut, mislul qabdi alal jamri, seperti menggenggam bara api. Ya, bagaimana keadaan seorang yang menggenggam bara api? Dia akan sangat kesulitan menggenggamnya. Nah, karena kan panas dari bara api itu, sulit untuk bersabar. Tapi jika ada orang yang bersabar, ya, dia akan mendapatkan keutamaan yang besar. Jika dia melakukan amal soleh kebajikan, pahalanya sama dengan 50 kali amalan sahabat. Masya Allah. Kapankah ayyamus sabr itu, hari-hari fitnah itu? Kata Syekh, hadza fi akhiriz zamani inda ghurbatil Islam. Ini terjadi di akhir zaman, ketika Islam kembali asing. Islam kembali asing. Yahtajul muslimu ila sabri. Seorang muslim butuh kesabaran dalam mengamalkan Islam. Wa illa, jika dia tidak sabar, fa innahu sayalqa minan nasi at-ta'ib wal-mashaqqah. Kalau dia tidak sabar, maka dia akan kepayahan menghadapi manusia, kesulitan menghadapi manusia, annas, orang-orang yang ada di sekitarnya yang tidak mengenal agama. Nah, kenapa dia mendapatkan kepayahan dan juga masyaqqah? Li'annahu ya'ishu baina unasin yukhalifunahu fi kulli syai'in. Karena dia hidup baina unas, di tengah-tengah manusia, yukhalifunahu, yang menyelisihinya, fi kulli syai'in, dalam segala perkara. Dalam segala perkara agama tentunya, ya, karena yang dimaksud di sini urusan agama. Berat menjalankan ajaran atau syariat Islam, sebabkan karena yang banyak dipahami dan dipegang oleh manusia adalah bid'ah, ajaran-ajaran yang bukan dari ajaran Islam, hawa nafsu, sehingga kita menjadi seorang yang asing di tengah-tengah mereka. Karena kita sendiri yang berbeda dengan apa yang mereka amalkan. Kita sendiri yang menyelisih, dianggap asing. Ini ajaran dari mana? Mazhab yang keberapa ini? Mazhab yang kelima katanya. Coba, mazhab yang kelima ini mazhab dari mana? Dianggap asing. Baik. Fa'alaihi bisabri. Maka wajib atasnya bersabar. Wa an la yazhada bil haqq. Dan dia juga tidak boleh zuhud, merasa minder, ya, mengamalkan al-haq. Nah, jangan karena sedikit pengikut sehingga kita tidak mau mengamalkan al-haq. Hendaknya bersabar. Wala yanjarif ma'annas, dan jangan mengikuti manusia yang lain. Wahada yahtaju ila sabrin, dan ini butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Sebabnya tadi sudah disebutkan, karena banyak yang menyelisihi, ya, sehingga terasa berat. Dan sebab yang lain disebutkan setelahnya, li'annahum sayadhummunahu wa yu'ayyirunahu, karena mereka orang-orang di sekitarnya, manusia di sekitarnya akan sayadhummunahu, mencelah dia, dia akan mendapatkan azam wa ta'yir, ya, caci makian, celaan. Butuh kesabaran. Nah, iya, kalimat-kalimat yang isinya celaan, caci makian, sindiran itu banyak dan biasa kita dengar di zaman kita sekarang. Soalnya mengamalkan sunnah, ya, contoh saja misalkan, ini yang mudah difahami, sunnah menghidup atau membiarkan jenggot, tidak memotongnya. Biasa antum dengar apa? Kambing. Itu ada kambing lewat ini. Coba, ini celaan berat, ya, karena orang-orang di sekitar kita banyak yang cukur jenggot. Nah, ataukah mengamalkan sunnah, ya, berpakaian tidak melebihi mata kaki ke bawah, diajak apa? Kebanjiran. Banjiran, banjir di mana, Pak? Assalamualaikum. Ummahat yang pakai cadar menutup hijab, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, diajak apa? Ninja. Ini, ya, butuh sabar. Ya, kita menyensi manusia ini asik. Nah, aurubama yuzunahu wa yadribunahu au yuhaddidunahu. Rubama, dan terkadang orang-orang di sekitarnya memberikan adiyah kepadanya, gangguan, memberikan adzarb, pukulan. Nah, sebagian sampai dipukul, ya, subhanallah. Nah, jadi pemukulan beberapa tempat, ya. Nah, karena dianggap asing. Namun ulama dalam permasalahan ini menasihatkan kepada kita sekalian ahli sunnah wal jamaah, ya, ketika ingin menerapkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam di tengah-tengah masyarakat yang dipenuhi dengan kejahilan, kita harus hikmah, pintar-pintar melihat sikon. Apa sikon? Situasi dan kondisi. Perhatikan. Nah, jika orang di sekitar kita belum paham, maka terlebih dahulu berikan penjelasan kepada mereka. Jangan karena semangat, ini kan sunnah, ya, tanpa didahului dengan penjelasan. Naam. Ya, tanpa didahului dengan nasihat, ya, menerangkan ilmunya, langsung mengamalkannya. Dilihat. Ya, jika memang sunnah yang hukumnya tidak, jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah dalam artian atau definisi ahli fikih. Ya. Contoh misalkan kita disunnahkan sholat memakai sandal atau sepatu. Ya. Misalnya alas kaki. Nah, Nabi memerintahkan sallu fi ni'alikum wa khifafikum. Hendaknya kalian sholat memakai sandal-sandal kalian atau khuf-khuf kalian, alas kaki secara umum, karena orang-orang Yahudi la yusalluna fi ni'alihim wala fi khifafihim. Ya, mereka tidak sholat dengan sandal mereka dan sepatu mereka. Ya, masyarakat kita kan tidak paham, ya. Taunya masjid itu dipel, bersih, dan seterusnya. Ya kan? Kemudian ada yang datang mengamalkan sunnah ini karena semangatnya, dalam keadaan manusia jahil, tanpa ada penjelasan sebelumnya. Ini dinasihatkan oleh para ulama, jangan dilakukan. sampai mereka tahu ilmunya. Begitu. Nah, baik. Walakin alaihi taib. Wayad ribuna. Bisa dibayangkan kalau masjid yang baru dipel, kemudian datang, masuk masjid, masjid awam, bukan masjid Ahlussunnah. Kalau masjid Ahlussunnah, insya Allah pak, masjid awam. Pakai sandal atau sepatu, apa yang terjadi? Bisa dipukul. Nah, ajaran dari mana yang sholat kok pakai sepatu, pakai sandal? Baik. Jadi harus melihat situasi dan kondisi. Timbang maslahat dan mafsadatnya. Aw yuhaddiduna, ataukah mereka mengancamnya? Diancam. Nah. Lalu bagaimana sikap kita jika mendapatkan yang seperti ini? Walakin alaihi ayasbir, kata Syekh, wajib baginya bersabar mendapatkan gangguan tadi, ataukah pukulan itu, ataukah celaan atau ancaman itu. Liannahu 'alal haqqi hatta law qataluhu. Masyaallah. Ya, perhatikan. Syekh di sini mengatakan dia wajib bersabar karena dia berada di atas kebenaran walaupun mereka hendak membunuhnya. Hatta law qataluhu. Walaupun sampai pada tingkat pembunuhan, bersabar. Ya. Nah, sabar. Tayyib, li'annahu 'ala haqqin, karena dia berada di atas kebenaran. Al-Imam Ahmad, lalu beliau menukil atau mengisahkan tentang Al-Imam Ahmad, bagaimana beliau bersabar menghadapi fitnah. Ya, bersabar di dalam memperjuangkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sunnah di sini barakallahu fikum. Baik, ya, agama Islam secara keseluruhan, ya, bukan sunnah yang artinya definisi yang kita sebutkan tadi, jika dapat, jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan berdosa, bukan. Tapi Islam secara umum. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullah suhibah fil aswaqi wa duribah. Al-Imam Ahmad sebabkan karena keteguhan beliau, ya, berpegang dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dalam hal ini secara khusus keyakinan, meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Fitnah yang terjadi ketika itu, penguasa yang ketika itu memegang ajaran Mu'tazilah, mereka berkeyakinan dengan keyakinan Mu'tazilah. Nah, sehingga ulama-ulama yang menyelisihi akidah ini ditangkapi, kemudian diuji, ditanya, kamu pendapatnya tentang Al-Quran apa? Ya, kalau dia mengatakan makhluk, dibebaskan. Kalau dia mengatakan Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk, ditangkap, dipenjara, disiksa. Termasuk diantara yang bersabar dalam, ya, menghadapi fitnah ini adalah Al-Imam Ahmad. Beliau tidak mau mengakui Al-Quran itu makhluk. Sehingga filsafat beliau diseret di pasar, diseret di tengah-tengah manusia. Waduriba, dan beliau dipukul, dicambuk. Hatta ughmiya alaih, sampai beliau pingsan. Mendapatkan pukulan, siksaan, sampai-sampai beliau pingsan. Rahimahullah, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Sabar. Nah, wasujina rahimahullah, dan beliau dipenjara rahimahullah. Ya, dipenjara karena membela al-haq. Nah, baik. Ya, jangan disamakan, ya, antara keadaan orang-orang teroris di zaman kita yang dipenjara kemudian menyamakan diri mereka dengan Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berbeda. Berbeda. Nah, mereka-mereka ini dipenjara karena membela al-haq. A'imah mutaqaddimin itu dipenjara karena membela al-haq. Adapun orang-orang teroris dipenjara karena, ya, kejahatan yang mereka lakukan. Sangat berbeda. Sama-sama dipenjara, tapi sebabnya berbeda. Ya, satunya penjahat, satunya apa? Satunya penjahat. Satu penjahat, ya. Orang-orang teroris ya di karena kejahatan mereka penjahat. Satunya pahlawan. Bisa dipahami? Ya, Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah semuanya pahlawan-pahlawan Islam. Orang teroris, penjahat-penjahat Islam. Penjahat-penjahat ya yang merusak nama baik Islam. Jadi jangan terkecoh dengan slogan-slogan yang mereka lontarkan, mengatakan kami di penjara berarti kami sama dengan imam ini, imam ini, imam ini. Nah, berbeda. Baik. Al-Imam Ahmad rahimahullah di penjara walam ya'ba bihadzihil umur, dan beliau tidak peduli dengan perkara-perkara ini. Beliau bersabar alaihi rahmatullah. Naam. Baik. Wa qauluhu selanjutnya penjelasan tentang lafaz hadis lil 'amil fihinna ajru 50 rajulan ya'maluna mithla a'malikum. Di hari-hari yang penuh dengan fitnah tersebut, di akhir zaman, orang yang beramal di dalamnya akan mendapatkan pahala sebanyak 50 kali. Pahala orang yang beramal ya seperti amalan kalian. Nah, 50 kali amalan sahabat. Menunjukkan keutamaan yang besar. Ya, melakukan amal soleh kebajikan di hari-hari fitnah di akhir zaman. Disebabkan karena sedikitnya orang yang mendukung kita melakukan kebajikan itu. Maka hendaknya kalian semangat. Isbiru ya ahla sunnah. Dan ini nasihat ulama kita diantaranya Syekh Mukbir rahimahullah. Isbiru ya ahla sunnah. Beliau selalu mewasiatkan itu. Bersabarlah wahai ahli sunnah. Berat zaman kita sekarang. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menjelaskan makna ini. Makna hadis di atas, hadhihi mas'alatun mushkilah. Permasalahan ini ada sedikit iskan, ya. Ada sedikit problem di dalamnya. Kenapa? Far Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal ladzi yatamassaku bid-dini fi akhiriz zamani 'indal fitani lahu ajrun 50 rajulan minas sahabah. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya di akhir zaman ketika terjadi fitnah mendapatkan 50 kali pahala salah seorang dari kalangan sahabat. Qalu minna aw minhum? Qala bal minkum. Para sahabat bertanya, 50 kali pahala kami atau 50 kali pahala mereka? Kata Rasulullah, 50 kali pahala kalian. Nah, 51 banding 50 amalan sahabat. Bukan 1 banding 50 amalan manusia akhir zaman, bukan, tapi 1 banding 50 amalan sahabat. Limada? Kenapa? Karena sahabat ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang penjelasannya kenapa ya beramal di masa-masa fitnah itu mendapatkan pahala 50 amalan sahabat, karena sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada Rasulullah alaihi salatu wasallam di tengah-tengah mereka. Wad-dinu azizun fi dzalikal waqtu. Dan agama Islam aziz. Ya. Agama Islam kuat di waktu itu karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Nah, wal muslimuna katsirun. Dan kaum muslimin jumlahnya banyak. Ya, setelah terjadi Fathu Makkah, idza ja'a nusrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong setelah terjadi Fathu Makkah. Baik. Agama kuat. Ada Rasul di tengah-tengah mereka. Amma hada, adapun orang ini yaitu orang yang beramal di akhir zaman ketika terjadi fitnah, kebanyakan manusia fobia terhadap Islam, ya, fahuwa gharib, dia menjadi asing. Wa ma hadza, namun bersamaan dengan ini tamassaka bid-din, ya, dia tetap kokoh, tetap teguh mengamalkan agama. Wa dafa'a 'anid-din, dan membela agama. Ma'a annahu laysa lahu ansharun, padahal dia tidak memiliki penolong-penolong. Laysa lahu ansar, tidak ada penolongnya. Ya, wala a'wan, tidak ada yang membantu dia. Walidzalika, oleh karena itu, haza 'ala hadzal ajri, maka dia mendapatkan pahala ini. Ya, setara dengan amalan 50 orang sahabat. Masya Allah. Nah, yang besar, ya, beramal di masa-masa fitnah. Wa asbaha fi hadhihi al-mas'alah afdala min as-sahabah, sehingga dia pada permasalahan ini secara khusus menjadi lebih utama dari sahabat. Nah, lebih utama dari sahabat. Baik, barakallahu fiik. Ini termasuk pembahasan yang dibahas oleh para ulama. Ya, apakah ada orang yang lebih utama dari para sahabat? Dilihat dari individu-individu, bukan secara mutlak, tapi secara person. Nah, ini yang benar. Ya, secara individu di sana ada sebagian orang yang lebih afdal dari sebagian, ya, individu sahabat. Baik. Contohnya, ya, umat akhir zaman yang beramal di masa-masa fitnah, pahalanya 50 kali amalan sahabat. Wahia mas'alatun khassah, dan ini adalah permasalahannya khusus. Hanya satu permasalahan saja. Jangan kemudian kita berpikir berarti lebih afdol dari sahabat secara mutlak. Tidak. Bedakan. Ya, penyebutan secara mutlak dan penyebutan terhadap permasalahan secara khusus. Baik. Hanya pada permasalahan ini saja. Satu permasalahan. Sementara sahabat lebih utama dari orang-orang yang datang setelahnya dari banyak permasalahan-permasalahan yang lain. Wasahabatu afdalu minhu fi umurin ukhra. Sementara sahabat lebih utama dari dia, minhu dominha, kembali kepada orang yang beramal di masa fitnah. Fi umurin ukhra, dalam perkara-perkara yang lain, fi suhbati, dalam hal suhbah, persahabatan dengan Rasul alaihissalatu wassalam. Ini keutamaan tersendiri, kita enggak bisa mendapatkannya. Bisa menemani Rasul alaihissalatu wassalam memperjuangkan Islam. Wal jihad, permasalahan jihad, para sahabat lebih unggul daripada orang-orang yang datang di akhir zaman. Jihad fisabilillah ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihad bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Wa fil hijrah, dalam hal hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, baik, dan sekian banyak permasalahan yang lain. Huwa afdalu minhum fi khoslatin wahidah. Huwa, domir huwa kembali kepada al-amil, ya, orang yang beramal di akhir zaman. Lebih utama dari para sahabat pada satu sifat saja, pada satu permasalahan saja. Wahum, sementara mereka para sahabat, afdalu minhu fi khisalin katsirah, lebih utama dari dia dalam banyak permasalahan. Sehingga hasilnya bagaimana? Ya, sahabat tentu lebih utama daripada orang-orang yang datang setelah mereka. Difahami? Nah, keutamaan mereka lebih banyak. Ya, mungkin kita utama dari satu permasalahan, tapi mereka lebih banyak lagi keutamaannya daripada kita. Baik. Qala falaysa ma'na hadha an ya'tiya fi akhir az-zamani man huwa afdalu min as-sahabati mutlaqan. Perhatikan ini. Dan ini bukan maknanya bahwasanya akan datang pada akhir zaman orang yang lebih utama dari para sahabat secara mutlak. Enggak ada. Itu enggak ada. Enggak mungkin ada orang yang lebih utama di atas para sahabat secara mutlak. Dalilnya jelas. Sabda Nabi, khairun nasi qarni, secara mutlak. Sebaik-baik manusia adalah generasi. Ada yang bisa mengalahkan? Hah? Sahabat tidak ada. Secara mutlak, sebaik-baik manusia adalah generasi, yaitu generasi sahabat. Nah, tidak ada yang bisa mengalahkan keutamaan sahabat secara mutlak. Adapun dalam permasalahan khusus mungkin ada, tapi secara mutlak tidak bisa. Ya, jadi bukan makna hadis ini di sana ada orang yang lebih utama di atas para sahabat secara mutlak, tidak. Ya, bahkan dia lebih utama di atas para sahabat hanya dalam satu permasalahan saja. Wasahabatu indahum fadailu katsira, dan sahabat yang mereka memiliki keutamaan yang banyak, laysat inda hadza, yang tidak dimiliki oleh orang ini. Al-amil tadi. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, siapa mereka ini? Kok tiba-tiba mereka mengatakan? Siapa? Para ulama. Ya, para ulama. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, yakni para ulama. Innal fadilatal khassah, ini sebuah kaidah. Sesungguhnya keutamaan yang khusus, la taqdi 'ala al-fadilatil 'ammati, tidak bisa mengalahkan keutamaan yang sifatnya umum. Keutamaan yang khusus tidak bisa mengalahkan keutamaan yang sifatnya umum. Enggak bisa. Nah, ya, ini dihafalkan kaidah ini. Innal fadilatal khassata la taqdi 'ala al-fadilatil 'ammati. Keutamaan yang khusus tidak bisa mengalahkan keutamaan yang umum. Yang bagi ma'rifatu hadza, maka hendaknya kita mengetahui ini, fas-sahabatu la ahada afdalu minhum abada. As-sahabah, para sahabat, tidak ada seorang pun yang lebih utama dari mereka abadan, ya, selamanya. Nah, yakni lebih utama dari mereka dari kalangan orang-orang yang datang setelahnya. Ya. Baik. Alhamdulillah selesai penjelasan hadis Abu Umayyah. Baik, kita lanjutkan ke matan berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah wa huwa syekhul Islam al-mujaddid الإمام محمد بن عبد الوهاب تميمي النجدي عليه رحمة الله وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما dan ابن وضاح meriwayatkan makna dari hadis di atas, ya, hadis Abu Umayyah dari Abu Abi Ta'labah Al-Khushani dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah, ini menguatkan potongan hadis lil amili dan seterusnya. Iya. Orang yang mendapat, kayak orang yang beramal di hari-hari fitnah, mendapatkan pahala 50 pahala sahabat. Baik. Lafaznya dari hadis Ibnu Umar, inna min ba'dikum, ya, sungguhnya setelah kalian, ayyaman, ada hari-hari, lisabiri fiha, orang yang bersabar pada hari-hari tersebut, al-mutamassiki bimithli ma antum alaihi, yang berpegang teguh dengan apa yang kalian berada di atasnya. Al-yaum, pada hari ini, yakni mengikuti sahabat, ya, metode beragama sahabat. Ajru khamsina minkum, akan mendapatkan pahala 50 pahala salah seorang kalian. Nah, ini menegaskan, ya, potongan hadis Abu Umayyah yang telah kita baca sebelumnya. Ya, mendapatkan 50 pahala salah seorang sahabat. Baik. Jadi ini salah satu riwayatnya. Nah. Tsumma qala. Kemudian Ibnu Waddah menyebutkan riwayat yang lain. Jadi antara riwayat yang di atas hadis Ibnu Umar dengan riwayat yang akan disebutkan ini tidak satu riwayat, ya. Berbeda riwayatnya, sanadnya berbeda. Jangan dipahamin sama. Yang akan disebutkan nanti ini bukan hadis Ibnu Umar. Ya. Ini sanad berikutnya. Ini sanad berikutnya. Nah. Sebagaimana dalam kitab Al-Bid'ah, ya, karena penulis menukil dari kitab Al-Bid'ah karya Muhammad Ibnu Waddah. Sanad yang lain, beliau mengatakan tsumma qala, yakni Ibnu Waddah, amba'ana Muhammad bin Sa'id, memberitakan kepada kami Muhammad bin Sa'id. Ya, ini hadis yang berbeda, ya. Amba'ana Asadun. Qala amba'ana Asadun. Jadi cara membaca hadis itu begitu, ya. Nah. Walaupun tidak tertulis qala di situ, tapi kita cara membacanya, ya. Qala amba'ana Asad. Nah, ini cara membaca sanad. Baik. Kita ulang. Qala Muhammad bin Waddah amba'ana Muhammad ibn Sa'id qala. Qala man? Yani Muhammad bin Sa'id. Qala amba'ana Asad. Qala amba'ana Sufyan ibn Uyainah. Ya. Asad mengatakan, memberitakan kepada kami Sufyan bin Uyainah. An Aslama al-Basri, dari Aslam al-Basri. An Sa'idin ibni Abil Hasan, dari Sa'id ibni Abil Hasan. Qala, beliau berkata, untuk li Sufyana, aku bertanya kepada Sufyan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah hadis ini dari Nabi alaihi salatu wasallam? Qala na'am. Sufyan menjawab, iya. Ya, jadi di sini tidak disebutkan sahabatnya, siapa sahabatnya? Langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ini dalam kitab Al-Bid'ah demikian sanadnya. Tapi dalam kitab Hilyatul Auliya karya Abu Nu'aim, di sana disebutkan, ya, dengan sanad yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik. Jadi sahabatnya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik. Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innakumul yawma ala bayyinatin min rabbikum, sesungguhnya kalian wahai sahabat-sahabatku pada hari ini di atas bayyinah, di atas keterangan yang jelas, di atas hujjah, min rabbikum, dari Rabb kalian. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian amar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar, ya. Wa tujahiduna fi sabilillah, kalian berjihad di jalan Allah. Wa lam yadhhar fikum as-sakratani, dan tidak muncul di tengah-tengah kalian as-sakratani, sakratul jahli wa sakratul hubbil aish. Sakratani maknanya dua perkara yang membuat payah. Nah, yaitu kejahilan dan kecintaan terhadap dunia. Ya, di zaman para sahabat belum muncul dua perkara ini. Dua perkara yang memabukkan manusia, sehingga diungkapkan di sini dengan sakrah. Ya, membuat kepayahan dikarenakan ya tersebar secara luas kejahilan dan cinta dunia, belum muncul di tengah-tengah kalian. Wa satuhawwaluna an dzalik, dan kalian akan dilindungi dari itu. Nah, ya, kalian akan dijaga dari itu. Para sahabat di tengah-tengah mereka tidak ada kejahilan, tidak ada cinta dunia. Adapun orang-orang yang datang setelahnya, ya, akan mengalami as-sakratan, dua permasalahan ini. Tersebarnya kejahilan dan cinta dunia. Fal mutamassiku yauma idzin, maka orang yang berpegang teguh pada agamanya pada hari itu, ya, bil kitab wa sunnah, berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah, lahu akan mendapatkan ajru khamsin, pahala sebanyak 50. Qila minhum, Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, 50 orang-orang yang ada di sekitar mereka sama dengan pahala mereka ataukah ya yang lainnya? Qala bal minkum, kata Nabi alaihi salatu wasallam, bahkan 50 pahala kalian. Nah, 1:50 pahala sahabat. Baik. Hadis ini menegaskan apa yang disebutkan pada riwayat sebelumnya. Sebelum kita akhir majelis, kita baca dulu komentar atau penilaian Al-Albani rahimahullah terhadap hadis ini. Kata beliau, warijaluhu thiqatun. Baik, Al-Albani rahimahullah menyebutkan takhrij hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Awliya dari hadis Anas, warijaluhu thiqatun, dan seluruh perawinya terpercaya, illa hanya saja anna Muhammad ibn al-Abbas ibn Ayyub, Muhammad ibn al-Abbas ibn al-Ayyub, ya, na'am, ibn Ayyub, ya, tanpa alif lam, wa huwa Abu Ja'far al-Asbahani al-Hafidhu, kana, adalah dia, ikhtalata qabla mautihi bisinina, dia mengalami ikhtilat. Ya, ikhtilat artinya apa? Apa ikhtilat? Kalau bahasa kita di sini maulu. Hah? Pikun. Iya, bahasanya orang sini maulu artinya sudah pikun. Ya, sebelum dia meninggal. Nah, beberapa tahun sebelum dia meninggal. Baik. Beberapa tahun sebelum dia meninggal. Jadi ada perawi yang namanya Muhammad Ibn al-Abbas Ibn Ayyub. Baik. Nah, tepatnya kata Al-Albani rahimahullah setelah menyebutkan ucapan Abu Nu'aim, ikhtalata qabla mautihi bi khamsi sinina, 5 tahun sebelum meninggal dia sempat pikun. Kalau orang pikun ya, maka dia kembali seperti ya keadaannya ketika kecil. Nah, nasallahu salam alafiyah. Ya, bagaimana anak kecil? Nah, sehingga ahli hadis yang sudah demikian keadaannya karena lanjut usia kemudian pikun, ya, dikhawatirkan dia menyampaikan hadis ini setelah pikun dan begitu. Nah, sehingga harus mengetahui tarikh kapan dia menyampaikan hadis ini. Jika dia menyampaikan sebelum pikun, maka masih diterima hadisnya. Tapi jika dia telah pikun kemudian menyampaikan hadis ini, ya, hadis ini dia sampaikan setelah pikun, maka hadisnya tidak diterima. Dhaifkan. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanallah wa bihamdika ilaha illa anta subhanaka tawaffana wa atubu ilaik.